Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din a'azzakumullah. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Dia berikan kepada kita yang tidak ternilai harganya. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, kita senantiasa di dalam kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling besar adalah nikmatul iman wal Islam wal hidayah. Nikmat iman, Islam dan hidayah. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita selalu berkesinambungan, terus menerus. Allah Subhanahu wa taala berikan selalu kita nikmat. Maka ma'syarul ahibbah barakallahu fikum, yajibu alaina syukruha, wajib bagi kita semua untuk mensyukurinya, mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jangan sampai satu kesedihan yang menimpa kita disebabkan musibah yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita membuat kita melupakan sekian banyak kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sungguh ma'syarul ahibbah a'azzakumullah, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sangatlah banyak. La yastati' ahadun minna hasruha, tidak mampu masing-masing dari kita hasruha, untuk menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jikalau kalian menghitung-hitung kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, la tuhsuha, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sepintar apapun manusia, sehebat apapun manusia, tidak ada yang mampu menghitung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ayuhal ikhwa wal akhwat a'azzakumullah, pada pertemuan yang lalu telah kita lewati pembahasan tentang al-asma, nama-nama. Bagi anak kita yang baru lahir, kita disyariatkan untuk memberikan nama. Disyariatkan untuk memberikan nama ketika baru pertama kali lahir. Ini dimulai ketika baru pertama kali lahir. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wulida lil lailata ghulamun," telah dilahirkan bagiku seorang anak tadi malam. "Fasammaituhu bismi abi Ibrahim," maka aku beri nama anak tersebut dengan nama ayahku, dengan nama nenek moyangku, yaitu Ibrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung memberikan nama tatkala anak tersebut lahir, langsung diberi nama Ibrahim. Di antara anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Ibrahim, akan tetapi Ibrahim ini tidak sampai besar menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dibolehkan menamai anak pada usia 7 tahun. Dibolehkan bagi kita untuk pada usia 7 hari. Dibolehkan bagi kita menamai anak tatkala anak tersebut sampai usia 7 hari. Tatkala di hari pertama belum mempersiapkan namanya. Di hari pertama namanya belum siap, belum disiapkan jauh-jauh hari. silakan dia cari sampai hari ketujuh. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih An-Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi." Setiap anak itu tergadai dengan akikahnya. "Tudbahu anhu yauma sabi'ihi." Disembelihkan untuknya seekor hewan kambing pada hari ketujuhnya dan diberi nama dan dicukur kepalanya di hari ketujuh. Dibolehkan memberikan nama di hari ketujuh. Akan tetapi kalau sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, al-afdal, yang afdal adalah tatkala baru lahir itu langsung diberi nama. Langsung diberi nama. Demikian pula yang semestinya kita ketahui, sebaik-baik nama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, sebaik-baik nama yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbu asma'ikum ilallahi Abdullah wa Abdurrahman." Sebaik-baik nama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah Abdullah dan Abdurrahman. Dianjurkan bagi kita untuk memberikan nama anak kita dengan nama ini, karena ini adalah nama yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nama yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah Abdullah dan Abdurrahman. Berkata Al-Hafidh Ibn Hazm rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Maratibul Ijma', "Ittafaqu ala istihbabil asma' al-mudhafah ila Allah." Para ulama sepakat dianjurkannya nama-nama yang disandarkan kepada Allah seperti Abdullah dan Abdurrahman dan yang semisal itu, misal Abdul Aziz, Abdurrahim, Abdul Ghafur, Abdul apa lagi? Abdul Hakim. Dibolehkan, dianjurkan. Para ulama sepakat nama yang disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah sebaik-baik nama. Demikian pula ayuhal ahibbah barakallahu fikum, dianjurkan pula bagi kita untuk memberikan anak dengan nama kunyah. Tatkala lahir dianjurkan memberi nama anak nama kunyah, nama yang diawali abu atau nama yang diawali oleh ummu. Abu bagi laki-laki, ummu bagi perempuan. Di antara ulama kita ada yang mengatakan, berilah kunyah anak-anak kalian sebelum mereka diberi gelar-gelar yang tidak baik, sebelum mereka bergelar dengan gelar-gelar yang tidak baik, berilah mereka kunyah Abu Fulan, Abu Muhammad, Abu Ummu Muhammad dan yang semisalnya. Dan ada pembahasan yang perlu kita sampaikan terkait dengan kunyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nama kunyahnya Abul Qasim. Nama kunyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abul Qasim. Bolehkah bagi kita berkunyah dengan nama kunyah Abul Qasim? Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Takannu bi kunyati wala tasammu bismi." Berkunyahlah, lafaz hadisnya, "Tasammu bismi wala takannu bi kunyati," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, "Bernamalah dengan namaku yaitu Muhammad dan jangan berkunyah dengan kunyahku yaitu Abul Qasim." Di antara ulama ada yang memahami apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Adapun Rasulullah SAW telah meninggal dunia, maka boleh dengan nama Abul Qasim. Karena agar tidak tersamarkan ketika memanggil seseorang dengan Abul Qasim dan ada Rasulullah SAW di sana, maka dari itu dilarang untuk berkunyah dengan Abul Qasim. Akan tetapi ketika Rasulullah SAW telah meninggal dunia, maka tidak ada lagi yang tersamarkan, boleh berkunyah dengan Abul Qasim. Wallahu a'lam, hadzal qaul huwa ar-rajih. Inilah pendapat yang rajih, pendapat yang kuat. Demikian pula masyarul ahibbah barakallahu fikum, bagi kita yang punya anak yang namanya, nama di dalamnya terdapat tazkiyah, penyandaran kebaikan terhadap diri sendiri, rekomendasi terhadap diri sendiri, ini tidak dibolehkan. Tidak boleh dibolehkan bagi kita menamai anak dengan nama-nama yang terdapat rekomendasi terhadap diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Jangan kalian sucikan diri kalian. Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, Dia lebih mengetahui orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang paling bertakwa, dialah yang lebih mengetahui. Oleh karena itu, nama ini jangan digunakan. Misal seperti seorang yang namanya Khairun Nas, sebaik-baik manusia. Ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khairun Nas, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dihindari. Atau A'lamun Nas, manusia yang paling pintar, ini dihindari. Karena dalamnya terdapat pensucian terhadap diri sendiri, rekomendasi terhadap diri sendiri. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengganti nama sahabat perempuan yang bernama Barrah. Barrah itu wanita baik. Diganti oleh Rasulullah SAW dengan Zainab. Diganti dengan Zainab. Dan masih ada lagi yang diganti oleh Rasulullah SAW, nama-nama sahabat. Dijauhi nama-nama yang di dalamnya terdapat kejelekan. Di dalamnya terdapat kejelekan. Seperti seorang yang bernama nama-nama yang jelek, Jahannam atau Sakor, nama-nama neraka. Dijauhi yang demikian ini, tidak dibolehkan. Karena nama itu sangat besar pengaruhnya pada seorang yang dinamai. Dan tidak dibolehkan memberikan nama dengan nama yang mu'abbat li ghairillah, terdapat penghambaan kepada selain Allah. Abdul Bait, Abdul Masjid, Abdul Ka'bah, tidak dibolehkan. Abdul Muthalib diantaranya. Abdul Muthalib ini nama penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Abdul Muthalib artinya hamba al-Muthalib, hambanya si Muthalib, tidak dibolehkan kata para ulama, haram hukumnya menamai dengan nama yang disandarkan kepada selain Allah penghambaannya. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mengatakan ana ibnu Abdul Muthalib, aku ini adalah anaknya Abdul Muthalib. Ini bukan berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyetujui dengan nama Abdul Muthalib. Ini min babil khabar, termasuk dalam bab pengkhabaran. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk dari keturunan Abdul Muthalib. Ini di antara faedah-faedah yang kita lewati pada pertemuan yang lalu tentang nama-nama al-walad, nama-nama anak yang disunnahkan dan hukum-hukumnya, hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Sekarang kita masuk pada al-mabhas al-thalith, pembahasan yang ketiga. Al-aqiqatu anil walad, pembahasan tentang akikah, mengakikahi anak. Berkata di sini qala al-Hafidz Ibnu Hajar, berkata al-Hafidz Ibnu Hajar, al-aqiqatu bi fathil ain, aqiqah dengan difathahkan ainnya. Wa huwa ismun lima yudbah anil walad, aqiqah itu adalah nama terhadap apa-apa yang disembelih untuk anak yang baru lahir. Dan seterusnya pembahasannya. Kita lewati, kita langsung masuk pada innal aqiqata 'anil mauludi masyru'atun khilafan liman angkara sunniyataha. Sesungguhnya akikah, mengakikahi anak, disyariatkan hukumnya, berbeda dengan orang yang mengingkari kesunnahannya. Ayuhal ahibba barakallahu fikum, kita masuk pada hukum akikah. Sebagian ulama berpendapat hukumnya adalah wajib, karena itu adalah tergadai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih An-Nasa'i, kullu hulamin rahinatun bi'aqiqatihi, setiap anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Berdasarkan lafaz ini, sebagian ulama berpendapat akikah hukumnya wajib. Akan tetapi yang rajih wallahu ta'ala a'lam, yang kuat, akikah hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah mu'akkadah, dianjurkan. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, diriwayatkan pula oleh An-Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih An-Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man wulida lahu walad," barang siapa yang terlahirkan padanya anak, "fa ahabba an yansuka," dan dia ingin mengakikahkan, "fal yansuk," silakan dia akikahkan. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan-akan memberikan pilihan kepada kita, yang ingin mengakikahkan silakan akikah. Berarti di sini mafhum pemahamannya sebaliknya adalah yang tidak ingin akikah tidak mengapa, akan tetapi dia ketinggalan sesuatu yang afdol. Ketinggalan sesuatu yang afdol. Akikah hukumnya adalah sunnah mu'akkadah, sangat dianjurkan sekali untuk keluar dari khilaf, keluar dari perselisihan di antara ulama. Semestinya bagi kita adalah untuk mengakikahkan anak kita yang baru lahir. Mengakikahkan anak yang baru lahir, ini tidak boleh baru lahir langsung diakikahkan, tidak boleh. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih An-Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu ghulamin rahinatun bi aqiqatihi." Setiap anak tergadaikan dengan akikahnya, "tudbahu anhu yauma sabi'ihi," disembelihkan untuknya kambing di hari ketujuhnya. Di hari ketujuh. Jadi akikah itu disyariatkan di hari ketujuh. Di hari ketujuh. Tidak boleh sebelum hari ketujuh. Disyariatkan di hari ketujuh. Bagaimana cara menghitung harinya? Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan di dalam kitabnya Asy-Syarhul Mumti', cara menghitung harinya adalah dihitung mulai dari hari dia lahir sampai hitungan sebelum hari dia lahir dalam kurun waktu seminggu. Misal bil misal yattadhihul maqal, dengan contoh akan menjadi lebih jelas. Lahirnya hari Rabu, berarti akikahnya hari Selasa. Lahirnya hari Jumat, berarti akikahnya hari Kamis. Lahirnya hari Ahad, berarti akikahnya hari Sabtu. Lahirnya hari Senin, berarti akikahnya hari Ahad, hari Minggu, hari Ahad. Dihitung 7 harinya itu, mulai dari hari dia lahir sampai hitungan ketujuh sebelum hari dia lahir. Hari misalkan seperti tadi penjelasannya. Barakallahu fikum. Kemudian akikah ini apakah harus dengan kambing? Apakah boleh akikah dengan sapi yang lebih besar tingkatannya? Bolehkah dengan onta? Atau karena tidak kuat biaya, bolehkah dengan telur, masak telur, telur ayam dimasak? Bolehkah yang demikian ini? Disebutkan oleh ulama pembahasannya, pendapat yang rajih, pendapat yang kuat adalah akikah tidak sah kecuali harus dengan kambing. Akikah tidak sah kecuali harus dengan kambing. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan An-Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anil gulami syatani mutakafiatani wa anil jariyati syatun wahidatun." Bagi seekor bagi anak laki-laki akikahnya adalah 2 ekor kambing yang sepadan. Dan bagi anak perempuan, akikahnya adalah 1 ekor kambing. Anak laki-laki kambingnya dua, anak perempuan kambingnya satu. Barakallahu fikum. Kalau seseorang belum mampu di hari ketujuh untuk mengakikahi anaknya, bolehkah dia mengakikahi anaknya di hari setelah itu? Disebutkan oleh para ulama, nanti kita lewati pembahasannya. Disebutkan di sini perkataan Al-Imamu Ahmad rahimahullahu taala, bukan perkataan Imam Ahmad. Di sini Syekh Abdullah Al-Bukhari mengatakan, akikah itu fi sabi'ihi, di hari ketujuh, au fil rabi' asyar, di hari ke-14, au fil hadi wal isyrin, atau di hari ke-21. Naam, Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, tuzbah yawma sabi', disembelih di hari ketujuh. Fa in lam yaf'al fa fi arba'a asyara. Kalau belum sempat melakukan di hari ketujuh, dia tidak melakukan di hari ketujuh, di hari ke-14. Fa in lam yaf'al fa fi ihda wa isyrin. Dan jika lo tidak melakukan di hari ke-14, lakukan di hari ke-21. Kemudian setelah itu sesuai kemampuannya. Kalau juga belum mampu, sesuai kemampuannya. Sekalipun seorang yang usianya sudah besar, sudah dewasa, boleh dia mengakikahkan dirinya sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uku an nafsihi ba'da ma bu'itsa nabiyan. Disebutkan di dalam hadis yang disebutkan dalam silsilah as-sahihah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakikahi dirinya sendiri setelah beliau diutus menjadi nabi. Tentunya dalam usia yang 40 tahun. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi tatkala usianya 40 tahun. Boleh bagi orang yang usianya sudah dewasa untuk mengakikahkan dirinya sendiri. Barakallahu fikum. Kemudian al-ghanam, berapakah usia kambing yang pantas untuk dijadikan akikah? Di sini ada pembahasan khusus dari para ulama. Pembahasan ini adalah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya singkat namun dengan penjabarannya panjang. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadbahu illa musinnatan." Jangan kalian menyembelih sesembelihan untuk korban ataupun sesembelihan untuk akikah kecuali yang mencapai usia musinnah. Usia musinnah pada onta adalah 5 tahun. Usia musinnah pada sapi usianya adalah 2 tahun, yang sudah genap 2 tahun. Usia musinnah pada kambing, kambing ini ada 2 jenis. Ada yang jazak, kambing kacang. Ada yang kambing biri-biri, do'an. Dua-duanya adalah sudah genap 1 tahun. Jadi kalau mau akikah, cari kambing yang sudah usia 1 tahun. Illa anta asara alaikum fatadbahu jaz'atan minad do'an. Kecuali kalian sulit mencari yang usianya seperti yang disebutkan di atas tadi, maka boleh kalian mencari kambing biri-biri yang usianya 6 bulan. Kalau sulit, akan tapi kalau mudah, cari kambing yang usianya 1 tahun. Khusus untuk akikah, usia kambing itu harus 1 tahun. Di bawah 1 tahun tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan akikah dari kambing yang usianya di bawah 1 tahun. Demikian pula kambing yang dijadikan akikah itu bukan kambing yang cacat. Kambing yang bagus, kambing yang baik. Kambing yang bagus, kambing yang baik. Kambing yang gemuk. Kambing yang paling minimalnya sedang lah. Tidak kurus kering, tidak yang sebentar lagi mau mati, tidak yang sudah sakit-sakitan. Tidak, cari kambing yang bagus. Karena ini ibadah. Ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala harus diberikan dengan sebaik-baik bentuk. Kemudian juga pembahasan berikutnya, bolehkah anak laki-laki akikah dengan kambing satu? Jawabannya adalah tidak dibolehkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis tadi, anil gulami syatani, anak laki-laki kambingnya dua untuk akikah. Akan tetapi kalau misalkan dia tidak mampu kecuali hanya satu, dan yang satunya dia sembelih nanti di waktu berikutnya, jawabannya adalah boleh. Misal hari ini anaknya lahir, hari ini anaknya lahir, dan di hari ketujuh nanti dia hanya bisa mampu menyediakan satu ekor kambing, boleh, silakan dia akikah dulu dengan satu ekor kambing tadi. Anaknya laki-laki, anaknya laki-laki. Dan sekitar dua minggu berikutnya atau satu bulan berikutnya dia diberi kemudahan satu ekor kambing lagi. Silakan beli satu kambing lagi kemudian disembelih. Boleh dicicil. Dicicil yang seperti ini dibolehkan. Dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kalian. Al-Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala tatkala menjawab pertanyaan, tatkala beliau menerangkan tentang ini, tatkala beliau mensyarah hadis tentang akikah, beliau menjawab dengan jawaban yang seperti ini. Boleh dengan bentuk dicicil kalau untuk anak laki-laki. Untuk anak perempuan, kambingnya satu. Tidak perlu dicicil kalau kambingnya satu. Bolehkah kambing wanita, kambing betina digunakan untuk akikah? Jawabannya adalah boleh. Tidak ada perbedaan baik kambing jantan ataupun kambing betina, dibolehkan dua-duanya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Akan tetapi kalau didapati bahwa kambing jantan itu lebih baik, maka afdol dengan menggunakan kambing jantan. Barakallahu fikum. La ya'fu 'anil walad walau qad mata li'anhu. Yang wajib untuk akikah, untuk menegakkan akikah ini adalah kedua orang tua. Kedua orang tua. Orang tuanya mulai dari seorang ayah. Wajib akikah atas seorang ayah. Mengakikahi anak itu adalah kewajiban seorang ayah. Kewajiban seorang ayah. Apabila ayahnya tidak mampu, ayahnya memiliki kekurangan, ibunya boleh menggantikannya tatkala ibunya memiliki kelapangan rezeki. Dan dibolehkan bagi pihak lain untuk mengakikahi anaknya. Mengakikahi anaknya. Misal neneknya ingin mengakikahi anaknya, orang tuanya, biarlah, tidak usah, biar saya saja yang mengakikahi cucu saya. Boleh yang seperti ini. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau yang mengakikahi cucunya sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan berikutnya, atiflu idza mata qabla arba'ati ashhur. Anak yang meninggal dunia dalam keadaan di dalam perut masih usia 3 bulan keguguran, 2 bulan keguguran, wajibkah mengakikahkannya? Wajibkah memberikannya nama? Apa yang harus kita lakukan? Jawabannya adalah sebagaimana yang dijawab oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, "At-tiflu idza mata qabla arba'ati ashhur falaysa bi'adamiyyin." Seorang anak apabila meninggal dunia sebelum genap usianya 3 bulan, maka dia bukan termasuk dari anak Adam, bukan termasuk dari manusia. Bal qit'atul lahmin, bahkan itu adalah potongan daging. Potongan daging usia di bawah 4 bulan itu potongan daging. Kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, "Yudfan fi ayyi makan kana." Dikuburkan di tempat manapun. La yufsal, tidak dimandikan. Wala yufan, tidak dikafani. Wala yusalla alaihi, tidak disolatkan. Apalagi diakikahkan. Anak yang lahir keluar di usia 3 bulan misalkan, tidak kita sholatkan, tidak apa kita apa-apakan, kita gali tanah, kita kuburkan begitu saja. Karena itu adalah potongan daging, belum menjadi manusia. Barakallahu fikum. Apabila usianya itu 4 bulan atau lebih, faqad nufikhat fihi ruh, usia 4 bulan ini sungguh telah ditiupkan padanya ruh, wasara insanan, dan sudah menjadi manusia. Apabila keguguran di usia 4 bulan ini, maka dia dimandikan, maka dia dikuburkan, wa yusalla alaihi bisolati, diberikan nama, dikasih nama. Adapun apakah diakikahkan atau tidak, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Di antara ulama ada yang mengatakan diakikahkan, di antara mereka ada yang mengatakan tidak. Wallahu a'lam bisawab ar-rajih, yang kuat adalah tidak diakikahkan. Dikarenakan dia belum sampai waktu yang disunnahkan padanya akikah. Belum sampai dia pada usia 7 hari. Setiap anak yang meninggal sebelum usia 7 hari, maka tidak disunnahkan baginya akikah, tidak disyariatkan baginya akikah. Barakallahu fikum. Dan tatkala kita mengakikahkan anak, memotong kambingnya, hendaklah berhati-hati dalam memotongnya, memilih senjata yang tajam, pisau yang tajam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya, "Waliyuhidda ahadukum syafratahu." Hendaklah salah seorang dari kalian menajamkan pisaunya. "Waliyurih dzabihatahu." Dan mengistirahatkan sesembelihannya. Dengan pisau yang tajam itu, sesembelihan yang kita sembelih telah beristirahat dengan tenang. Pilih pisau yang tajam. Tidak dibolehkan bagi kita menyembelih hewan dalam keadaan dilihat oleh hewan yang akan kita sembelih pula. Misal ada 2 kambing. Kambing yang pertama kita sembelih di hadapan hewan yang akan kita sembelih satu lagi. Ini tidak dibolehkan. Demikian pula tidak dibolehkan mengasah pisau di hadapan hewan. Di hadapan hewan tidak dibolehkan kita mengasah pisau. Misal hewannya akan kita sembelih, kemudian yang satu kita hadapkan di tempat kita mengasah pisau, maka yang demikian ini tidak dibolehkan. Diwajibkan bagi kita ketika menyembelih dengan membaca bismillah. Wajib menyembelih hewan sembelihan membaca bismillah. Tidak sah sesembelihan yang tidak dibaca bismillah. Tidak halal sembelihan yang tidak dibaca bismillah. Barakallahu fikum. Setelah hewan tersebut disembelih, dagingnya dibagi-bagikan. Boleh membagi-bagikan dagingnya dalam keadaan sudah matang, sudah dimasak. Boleh juga membagi-bagikan dagingnya belum matang, belum dimasak, boleh dibagi-bagikan. Akan tetapi yang afdal adalah sudah matang. Dagingnya sudah matang, sudah siap saji, dibagi-bagikan. Ini yang afdal. Barakallahu fikum. Ini sedikit faedah kharijiyah, faedah yang di luar kitab yang kita sampaikan. Kita baca apa yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala. Qala rahimahullah, qala al-imam Yahya ibn Sa'id al-Ansariyu rahimahullah, berkata al-imam Yahya ibn Sa'id al-Ansariyu rahimahullah, adraktun nasa wa ma yada'una al-aqiqata anil gulami wa anil jariyati. Aku menjumpai manusia, menjumpai orang-orang yang memiliki keutamaan. Mereka tidak meninggalkan akikah dari anak laki-laki dan perempuan. Artinya mereka selalu melakukan akikah, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Watakunu fisabi'ihi, dan akikah itu terjadi pada hari ketujuh. Wafir rabi asyar, dan pada hari ke-14. Aufil hadi wal isrin, atau pada hari ke-21. Qala Shalih ibnul Imam Ahmad ibni Hanbal rahimahullah, berkata Shalih anaknya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, qala abi, berkata ayahku, yakni al-Imam Ahmad, tentang akikah, tutbahu yawm as-sabi', akikah itu disembelih dagingnya pada hari ke-7. Fa in lam yaf'al, kalau dia tidak melakukannya di hari ke-7, fa fi arba'asyar, dan maka di hari ke-14. Fa in lam yaf'al, maka jikalau dia tidak melakukan di hari ke-14, fa fi ihda wa isrin, di hari ke-21. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Kemudian Syekh Abdullah Al-Bukhari rahimahullah ta'ala melanjutkan, thumma in lam yatamakkan aqa anhu matasya'a, kemudian jikalau belum memungkinkan bagi dia di hari ke-14, di hari ke-7 belum mungkin, di hari ke-14 belum mungkin, di hari ke-21 juga belum mungkin, maka silakan dia akikah, dia lakukan akikah kapan yang dia kehendaki, wa mata tayassar, dan kapanpun ada waktu kemudahan baginya, silakan dia akikah, dia akikahkan untuk anaknya. Wa yakunu anil dzakar syatani, dan anak laki-laki kambingnya 2. Untuk akikah anak laki-laki kambingnya 2. Wa anil unsa syatun, dan anak perempuan kambingnya 1. Untuk anak perempuan kambingnya 1. Anak laki-laki kambingnya 2. Rinciannya sebagaimana tadi kita sebutkan. Anak laki-laki yang afdol adalah 2 sekaligus. 2 sekaligus. Akan tetapi ketika dia tidak mampu 2 sekaligus, boleh dicicil, boleh dicicil. Akikah dilakukan di hari ke-7, 14, 21 dan seterusnya. Walil aqiqati hikamun wa fawaidu afadha fi dzikriha wa bayaniha al-Imam Ibnu al-Qayyim fi kitabihi al-Qayyim Tuhfatul Maududi fi Ahkamil Mauludi. Akikah ini memiliki hikmah-hikmah dan faedah-faedah yang banyak disebutkan oleh al-Imam Ibnu al-Qayyim, dijelaskan oleh al-Imam Ibnu al-Qayyim di dalam kitabnya yang agung, yaitu Tuhfatul Maudud fi Ahkamil Maulud. Ini kitab yang sangat bagus. Kalau kita bisa memilikinya, subhanallah. Kitab yang berkaitan tentang hukum-hukum anak. Haitsu aqada faslan khasan bidzalik. Al-Imam Ibnu al-Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan pasal yang khusus tentang pembahasan akikah ini, pembahasan khusus tentang akikah ini. Faqala, beliau rahimahullah mengatakan, al-faslul hadi asyar, pasal yang ke-11, fi dzikril ghardi minal akikah, dari tujuan akikah, wa hikamiha, dan hikmah-hikmahnya, wa fawaidiha, dan faedah-faedahnya, fal yurajihu, maka hendaklah seseorang merujuk ke kitab tersebut, man arada mazida ifadatin, siapa yang ingin faedah tambahan silahkan merujuk pada kitab tersebut, Tuhfatul Maudud fi Ahkamil Maulud. Wallahul muwaffiq, dan Allah lah yang memberikan taufik. Selesai kita pembahasan yang ketiga yang berkaitan tentang akikah. Yang berkaitan tentang akikah. Pembahasan berikutnya yang berkaitan tentang ar-radha'ah, menyusui. Agak panjang pembahasan berikutnya ini. Intinya kurang lebihnya kesimpulan dari pembahasan yang ketiga ini, akikah hukumnya adalah sunnah. Sunnah. Hukum akikah adalah sunnah mu'akkadah. Dan rincian-rincian berikut yang setelahnya sudah kita simpulkan tadi di awal. Cukup sampai sini ya. Cukup ya. Tanya aja. Tanya aja. Bagi yang ingin bertanya, tafadhalu. Bagi ummahat mungkin yang ingin bertanya, tafadhalna. Dipersilahkan yang ingin bertanya, ditulis di kertas, kemudian disampaikan lewat anaknya atau lewat lubang sana, dilemparkan. Ya?